Indonesia jen maning bae. Lagi awan kala lelah halo blo. Laris, Laris, Laris. bersama sang bintang. Asma Bro. Ibu lagu.